Pertama, saya sangat-sangat kecewa ya, sangat-sangat kecewa, marah gitu ya, terhadap apa yang dilakukan oleh Detik dan melalui Kominfo. Apa yang saya tuliskan itu adalah memang berdasarkan data. Data dari KPU sendiri memang ada kurang lebih 6.000-an TPS di kota Bekasi, bukan 3.000. Artinya apa yang saya tuliskan, saya berani bertanggung jawab. Nah, kalaupun itu salah, tentu nanti akan saya koreksi.